Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada kesempatan kali ini untuk mengisi kekosongan yang ada, yaitu maksudnya jadwal yang belum ada penggantinya, itu dari kitab yang sudah kita selesaikan, maka kita untuk mencoba membaca salah satu dari karya tulis ulama kita, yaitu Syekh Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala, yaitu pada salah satu kitabnya yang beliau berikan judul Mahiyas Salafiyah. Itu Mahiyas Salafiyah, di mana pada asalnya tulisan beliau ini adalah sebuah muhadarah, sebuah ceramah yang disampaikan oleh beliau di Makkah, kemudian diubah menjadi bentuk tulisan sehingga menjadi kitab seperti yang ada di hadapan kita ini. Itu muhadarah yang lumayan panjang yang disampaikan oleh beliau Hafizahullah Ta'ala, yang mencakup pembahasan-pembahasan terkait dengan apa itu salaf, demikian pula nama-nama dari salaf itu sendiri, dan juga pembahasan-pembahasan yang lainnya, hukum untuk mengikuti manhaj salaf, keutamaan manhaj salaf, dan juga yang lainnya yang akan dibahas oleh beliau Hafizahullah Ta'ala. Maka kita langsung saja masuk kepada mukaddimah yang disampaikan oleh beliau sebelum kita masuk kepada inti dari kitab yang beliau tulis ini. Itu setelah beliau menyampaikan mukaddimah, itu al-khutbatul hajah, maka kata beliau, amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang setelahnya, kata beliau, maka sejujur-jujur ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang diadakan dan seluruh perkara yang diadadakan adalah bid'ah, sementara seluruh kebid'ahan adalah dalalatun, itu kesesatan. Dan setiap kesesatan finnar, tempatnya adalah finnar, di dalam neraka. Wa ba'du, dan setelahnya kata beliau, fa'abda'u bihamdillahi subhanahu wa ta'ala. Maka saya mengawali pembicaraan ini dengan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa usni alaihi al-khaira kullahu, dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan memuji dan juga menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, saya akan memulai al-khaira kullahu, kebaikan seluruhnya. Fala khaira yudraku illa bi'aunihi ta'ala. Maka tidak ada kebaikan yang bisa diraih oleh seseorang kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua perkara-perkara yang bisa kita kerjakan ataukah yang sudah kita kerjakan, ini tidak lain adalah dikarenakan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah kita, demikian pula aktivitas-aktivitas yang lainnya, semuanya adalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna min tamami fadlihi wa in'amihi alayya wa alaykum an hayya'a lana hadzal liqa'a fi hadzal baladil mubarak Makkah al mukarramah. Dan termasuk dari kesempurnaan fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kenikmatan yang dianugerahkan kepada saya, kata beliau, dan juga kepada kalian seluruhnya, adalah Allah subhanahu wa ta'ala hayya'a lana hadzal liqa. Allah subhanahu wa ta'ala itu memudahkan, melancarkan untuk kita hadzal liqa, itu pertemuan ini, muhadarah, itu berkumpulnya Syekh hafidhahullah ta'ala bersama kaum muslimin fi hadzal baladil mubarak, itu di negeri yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Makkah al-Mukarramah. Najtami'u fi baytin min buyutillahi natadhakaru Allah. Kita berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam rangka natadhakaru Allah. Natadhakar itu untuk mudhakarah, berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, saling memberikan nasihat antara satu dengan yang lainnya. Fallaha as'alu ayaj'alana jami'an mimman yastami'u al-qawla fayattabi'u ahsanah innahu sami'un mujib. Kata beliau, maka hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala aku memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seluruhnya termasuk dari orang-orang yang mendengar al-qawla, itu firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, mendengar al-haq, fayattabi'u ahsanah, kemudian mengikuti yang terbaik tersebut. Innahu sami'un mujib. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sami'un mujib, maha mendengar dan juga mengabulkan. Ini doa dari beliau, berdoa, mendoakan untuk kita seluruhnya, termasuk orang-orang yang jika mendengar kebenaran maka kita mudah untuk mengikutinya. Kemudian kata beliau, ayyuhal ikhwah, wahai saudara-saudaraku, kana an-nasu qabla ba'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jahiliyatin wa amayatin. Manusia, kata beliau, sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka fi jahiliyatin wa amayatin, mereka berada pada masa-masa jahiliyah, wa amayatin dan juga amayah, itu kebutaan, tidak mengenal al-haq dan juga al-batil, tidak mengenal asyirk dan juga tauhid. Namun isinya adalah waktu tersebut berisi berbagai macam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kesyirikan, kezaliman, penyimpangan-penyimpangan dan juga yang lainnya dari agama yang lurus yang pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Faba'ath Allahu sayyidal khalqi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala fatratin minar rusuli. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengutus sayyidal khalqi, yaitu sayyid dari seluruh makhluk ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala fatratin minar rusuli, yaitu di mana di waktu kosong dari para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kosong dari rasul-rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena kosong dari para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, manusia ini akan mudah luntur agama-agama yang pernah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Liyukimal millatal awja'a. Yaitu agar beliau sallallahu alaihi wasallam menegakkan kembali, meluruskan kembali al-millatal auja, itu agama yang sudah bengkok. Itu agama yang sudah bengkok, yang sudah disimpangkan oleh orang-orang yang menyimpangkan dari jalan kebenaran, dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu la ilaha illallah fayuflihu. Sehingga mereka pun mengucapkan la ilaha illallah dan mereka pun berbahagia. Faja'a ma'ahu al-haq wa zahaqa al-batil. Mengadatang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam al-haq, itu beliau datang dengan membawa kebenaran. Kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala membawa al-haq yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menyampaikan tauhid. Menyampaikan bimbingan-bimbingan, petunjuk-petunjuk, keadilan-keadilan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memberantas berbagai macam bentuk kesyirikan, kebatilan dan juga kezaliman serta yang lainnya diberantas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zahaqal batil, dan kebatilan itu menjadi lenyap kata beliau. Ja'a ma'ahu al-huda. Datang bersama beliau petunjuk, ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'at ma'ahu al-hayatu. Ja'a ma'ahu al-adlu. Wa mahallahu bihi asyirka. Datang bersama beliau al-huda, yaitu petunjuk bimbingan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Datang juga bersama beliau kehidupan. Ja'a ma'ahu al-adlu, dan juga keadilan. Itu menghidupkan hati-hati yang sudah mati. Hati-hati yang sudah hitam, dikarenakan dikotori oleh noda-noda kesyirikan, noda-noda kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Dan datang pula bersama beliau al-adl, itu keadilan. Wa mahallahu bihi asyirka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam asyirka, itu kesyirikan. Bentuk-bentuk kesyirikan diberantas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau benar-benar menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah bengkok sebelumnya. Arsalahu Allahu jalla fi'ulah rahmatan lil alamin basiran wa nadhiran basiran liman amana bihi wa nadhiran liman asahu wa sadda an sunnatihi. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau sebagai rahmat untuk alam semesta ini. Basiran wa nadhiran, dan juga sebagai pemberi kabar gembira, dan nadhiran sebagai pemberi peringatan. Yaitu pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada beliau, dan pemberi peringatan bagi orang-orang yang bermaksiat dan juga menghalangi manusia dari ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. فَفَرَّقَ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengutus beliau, dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala memisahkan antara al-haq wal-batil, antara kebenaran dan juga kebatilan. Dipisah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kufur dikatakan kufur, yang syirik, dikatakan syirik oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyampaikan tauhid yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga perkara-perkara kebaikan yang lainnya yang diajarkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu jalla fi 'ulah, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-15 dan juga 16, menggambarkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai ahlul kitab, sungguh telah datang kepada kalian Rasuluna, itu Rasul kami, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukfuna minal kitab, wa ya'fu an kathir. Di mana Rasul kami tersebut, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yubayyinu lakum, menjelaskan kepada kalian, kathiran mimma kuntum tukfuna minal kitab, menjelaskan kebanyakan dari isi-isi kitab yang kalian sembunyikan. Ini kebiasaan dari ahlul kitab. Mereka kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu, menyembunyikan alkitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengajarkannya kepada manusia, tidak mengajarkan sesuai dengan isinya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa-apa yang disembunyikan oleh ahlul kitab. Wa ya'fu an katsir, dan menjelaskan kebanyakan dari apa yang dibiarkan oleh mereka. Yaitu mereka tidak menjelaskannya kepada manusia. Maka dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjelaskan perkara-perkara tersebut. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, nurun, yaitu cahaya, wa kitabun mubin, dan juga kitab yang nyata. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cahaya, yaitu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti ridwanahu, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menunjuki mereka subulas salam, itu jalan-jalan keselamatan. Ini keutamaan bagi orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran-ajaran beliau, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan mereka jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznih, dan Rasul kami juga mengeluarkan mereka minadh dhulumat, dari berbagai macam kegelapan-kegelapan, itu kegelapan kesyirikan, kegelapan kekufuran, kegelapan kemunafikan, dan juga yang lainnya, ilan nuri biiznih, kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala biiznih, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ditunjuki mereka kepada cahaya tauhid, cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, cahaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus. Ini Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa berbagai macam perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, menjelaskan banyak isi kitab yang disembunyikan oleh ahlul kitab. memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam kepada jalan keselamatan, mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kesyirikan, kekufuran, kemunafikan dan juga yang lainnya menuju cahaya tauhid, cahaya iman dan juga seterusnya. Dan juga memberikan hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diikuti oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau hafizahullah, قال الإمام الحافظ أبو جعفر ابن جرير الطبري إمام المفسرين في تفسيره berkata الإمام الحافظ أبو جعفر ابن جرير الطبري ابن جرير الطبري dalam tafsirnya di mana beliau adalah إمام المفسرين beliau berkata dalam tafsirnya عند هذه الآية ketika menjelaskan tentang ayat tadi ayat yang terdapat dalam surat Al-Maidah Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam al-ayah kata beliau qala ya'ni bin nuri Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alladhi anara Allah bihi al-haqqa wa adhara bihi al-islama wa mahaqa bihi asy-syirka fa huwa nurun liman istanara bihi sallallahu alaihi wasallam yubayyinul haqqa intaha kalamuhu rahimahullah kata beliau hafizahullah ta'ala menukilkan ucapan Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya yakni kata beliau bin nur Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud dengan an-nur yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala mengutus yaitu dikatakan qad ja'akum minallahi nurun yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahdi bihi itu bin nur Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk dengan cahaya tersebut dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang sangat banyak orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam ditunjuki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada jalan keselamatan alladhi anarallahu bihi al-haqqa yang Allah subhanahu wa ta'ala menerangi dengannya al-haqqa itu kebenaran sehingga kebenaran ini benar-benar nampak dengan adanya cahaya yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa adhara bihi al-islam dan juga Allah subhanahu wa taala adhara yaitu memenangkan mengunggulkan dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam dengan nur tersebut al-islam Allah subhanahu wa taala mengalahkan agama-agama yang lainnya dan Islam itu diunggulkan, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mahaqa bihi asy-syirka dan Allah Subhanahu wa taala menghapus melenyapkan dengannya asy-syirka, itu kesyirikan dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesyirikan-kesyirikan ini menjadi lenyap. Fa huwa nurun liman istanara bihi sallallahu alaihi wasallam. Yubayyinul haqqa fahuwa nurun maka itu adalah merupakan nur yaitu cahaya liman istanara bihi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang istanara itu mengambil cahaya yang mengikuti cahaya bihi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam yubayyinul haqqa beliau menjelaskan al-haqqa intaha kalamuhu rahimahullah selesai ucapan dari al-imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsirnya maka dari penjelasan beliau menunjukkan kepada kita bahwasanya dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka yang namanya kesyirikan menjadi hilang maka yang ada adalah tauhid mentauhidkan Allah subhanahu wa taala kedzaliman juga lenyap yang ada adalah keadilan di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala sehingga benar seperti yang disebutkan oleh beliau Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin basiran wa nadhiran kemudian kata beliau wa rawal imamul bukhari fis sahih an ata ibn sa'ib rahimahullah dan diriwayatkan oleh al-imam al-bukhari rahimahullah dalam sahihnya Dari Atha ibn Sa'ib rahimahullah qal, beliau berkata, laqitu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Kata Atha ibn Sa'ib rahimahullah, aku berjumpa dengan Abdullah ibn Amr ibn al-As, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu, maka kata Atha ibn Sa'ib rahimahullah, maka aku katakan kepada beliau, kepada sahabat yang mulia itu Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau menyatakan, akhbirni an sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit Taurah, khabarkan kepadaku tentang sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Taurah, dalam kitab Taurah. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan sifat-sifat Rasul yang akan diutus sebagai penutup para Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil dan juga yang lainnya. Sementara Abdullah bin Amr bin Al-As, ini adalah termasuk orang yang banyak mendalami kitab-kitab Ahlul Kitab. Dan beliau terkenal sebagai orang sebagai salah satu sahabat yang paham tentang Israiliyat, perkara-perkara yang terjadi pada Bani Israel, kisah-kisah mereka, dikarenakan beliau bisa membaca, yaitu membaca kitab-kitab mereka. Maka Atha ibn Sa'ib meminta kepada Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma untuk menggambarkan sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam Taurat. Maka kata Abdullah ibn Amr qal, beliau menyatakan, ajal, baiklah, kata beliau, wallahi innahu la mausufun fit tawrati bi ba'di sifatihi fil qur'an, sesungguhnya beliau disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Taurat dengan sifat-sifat yang ada di dalam Al-Qur'an, dengan sebagian dari sifat-sifat yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi sifat-sifat yang pernah diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Taurat itu pun diberitakan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an. Sehingga beliau menyatakan, sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebagian sifat-sifat yang ada di dalam Al-Qur'an. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahida wa mubashira wa nadhira. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu syahida wa mubashira wa nadhira, sebagai saksi, wa mubashiran, dan juga sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran, dan juga sebagai pemberi peringatan. Ini yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka sifat yang semacam ini, kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ini juga diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Taurat. Ini sebagiannya yang ada dalam Al-Qur'an, yang ada di dalam Taurat. Kemudian kata beliau, wahirzan lil ummiyin. Kemudian beliau melanjutkan sifat yang diberitakan di dalam Taurat. Beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala disifati wahirzan lil ummiyin, itu sebagai penjaga yang menjaga al-ummiyin. Al-ummiyin itu orang-orang yang tidak bisa membaca dan juga menulis, itu bangsa Arab waktu itu. Anta abdi wa rasuli, engkau adalah hambaku dan juga rasulku. Sammaituka al-mutawakkil, aku menamakanmu, memberi nama dengan al-mutawakkil. Ini yang diberitakan dalam Taurat. Laisa bifadhin wala ghalil wala sakhabin fil aswaq wala yadfa'u bisayyi'ati as-sayyi'ata walakin ya'fu wa yaghfiru. Kata beliau membawakan sifat yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, anta abdi wa rasuli, engkau adalah hambaku dan juga rasulku. Aku menamakan engkau dengan al-mutawakkil. Laisa bifadhin wala ghalil, engkau bukan orang yang fadhin, itu orang yang kaku. Wala ghalil, bukan pula orang yang keras sifatnya. Wala sakhabin fil aswaq, bukan pula orang yang suka teriak-teriak di pasar. Wala yadfa'u bisayyi'ati as-sayyi'ata, bukan pula beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang membalas kejelekan dengan kejelekan. Ini bukan sifat dari beliau kalau membalas kejelekan dengan kejelekan. Sifat beliau adalah tidak akan membalas kejelekan dengan kejelekan. Akan tetapi kata beliau, walakin ya'fu wa yaghfiru. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam ya'fu, mudah memaafkan dan juga mudah mengampuni. Wala yakbidahu Allahu hatta yuqima bihi al-millata al-auja'a. Kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga Allah subhanahu wa ta'ala yuqima bihi al-millata al-auja, hingga Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan kembali agama yang bengkok, itu agama yang sudah bengkok, dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Bi'ay yakulu la ilaha illallah, yaitu dengan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fayaftahu biha a'yunan umya wa adanan summa wa quluban ghulfa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka dengan kalimat tersebut, dengan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, a'yunan umya, itu mata-mata yang tertutup, wa adanan summa, dan juga telinga-telinga yang tuli, wa quluban ghulfa, dan juga hati-hati yang sudah terkunci mati. Dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang yang matanya ini tertutup, tidak bisa melihat kebenaran, maka menjadi melihat kebenaran, diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi bihi ilan nur, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada mereka dan memberikan hidayah kepada mereka kepada jalan keselamatan, mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Wadanan summa, dan juga telinga-telinga yang tuli, yang tidak mendengar kebenaran, dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mudah untuk menerima kebenaran. Wa quluban ghulfa, dan juga hati-hati yang sudah terkunci mati, ini buka kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Ini sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa rawal imam at-Tirmidzi fil Jami' wasyama'il wal imam Ibnu Majah fis Sunani bi isnadin sahihin an Anas radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Jami'nya dan juga Syama'ilnya, serta diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunannya dengan sanad yang sahih dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau berkata, lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adaa minha kullu shay. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika hari di mana hari tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke negeri Madinah, adaa minha kullu shay, maka menjadi bercahaya segala sesuatu, kata beliau, minha, itu dengan kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu itu menjadi bercahaya, kata Anas bin Malik. Falamma kana al-yawm alladhi mata fihi adlama minha kullu shay. Dan sebaliknya kata beliau, ketika hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata fihi, beliau wafat pada hari tersebut, adlama minha kullu shay, maka segala sesuatu itu menjadi gelap, tidak bercahaya lagi. Walamma nafadna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-aidi wa inna la fi dafnihi hatta ankarna kulubana. Kata beliau, dan ketika kami mengibaskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangan-tangan kami, itu ketika memakamkan beliau sallallahu alaihi wasallam, wa inna la fi dafnihi, dan sungguh ketika itu kami dalam posisi, dalam kondisi memakamkan beliau, hatta angkarna kulubana, hingga kami mengingkari hati-hati kami, itu mengingkari tidak mungkin kami ini berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan ini adalah ungkapan kesedihan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hidupnya membimbing mereka kepada jalan-jalan keselamatan, membimbing mereka kepada petunjuk-petunjuk, membimbing mereka kepada keadilan, tauhid, menjelaskan kepada mereka syirik dan juga yang lainnya. Maka ternyata ketika beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak percaya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Itu dikarenakan kesedihan yang luar biasa yang mereka alami. Sebagaimana disebut oleh beliau di sini. Yaitu kata beliau, "Wa hadza ta'biru," ungkapan ini itu ungkapan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dengan ungkapan seperti tadi, "Ta'birun 'anil law'ati bi faqdi sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam." Ini adalah merupakan ungkapan dikarenakan law'ah, yaitu kesedihan hati yang luar biasa, dikarenakan kehilangan sayyidil mursalin, itu sayyidnya para rasul, pemimpinnya para rasul, wasiddati tilka sa'ati alaihim, dan juga sangat sedihnya waktu tersebut atas mereka. Itu waktu tersebut, itu dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka merasa sedih sekali dengan ditinggalkannya mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ankaru anfusahum min siddati huznihim ala firaqihi sallallahu alaihi wasallam wa inqita'il wahyi. Kata beliau, hingga mereka mengingkari pada diri mereka min siddati huznihim, dikarenakan kesedihan yang luar biasa yang mereka alami, ala firaqihi sallallahu alaihi wasallam, atas perpisahan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inqita'il wahyi, dan terputusnya wahyu. Itu dikarenakan sedihnya yang luar biasa. Itu sedih ditinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mereka cintai, orang yang mereka sayangi melebihi segala sesuatu, ternyata berpisah dengan mereka. Ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini biasa membimbing mereka, memberikan petunjuk kepada mereka. Kemudian kata beliau, warawal Imam Al-Bukhari fi sahih an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakumu yawmal jum'ati ila syajaratin aw nakhlatin. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, kana yakumu yawmal jum'ati ila syajaratin aw nakhlatin. Beliau bangkit menuju sebuah pohon, itu pada hari Jumat, ila syajaratin aw nakhlah, dikatakan aw nakhlah, pohon kurma. Beliau menuju pohon tersebut. Faqalat imra'atun minal ansar aw rajulun. Maka ada seorang wanita yang berkata kepada beliau, itu wanita dari kalangan Ansar, aw rajulun, ataukah ada sahabat yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi sebuah pohon atau pohon kurma. Ya Rasulullah, ala naj'alu laka minbaran? Wahai Rasulullah, tidakkah engkau suka untuk kami bikinkan untukmu sebuah mimbar? Qala in syi'tum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, in syi'tum. Silakan, kalau kalian menghendaki untuk dibikinkan mimbar, silakan. Faja'alu lahu minbaran. Maka mereka pun membuat mimbar untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana yaumal jum'ati dufi'a ilal minbari. Maka ketika pada hari Jumat yang berikutnya, itu setelah dibikin mimbar tersebut, falamma kana yaumal jum'ati, maka ketika pada hari Jumat, dufi'a ilal minbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah disodorkan kepada beliau mimbar tersebut. Fasahatin nakhlatu siyahas sabi. Maka ternyata pohon nakhlah, itu pohon kurma tersebut, ini menangis, itu fasahat, berteriak seperti teriakannya bayi, menangis seperti tangisan bayi, anak kecil, ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma nazala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadhammahu ilaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun turun, fadhammahu ilaihi. Maka beliau pun mendekap, itu memeluk pohon tersebut. Ta'innu anina sabi alladhi yusakkan. Yaitu menangis seperti tangisan anak kecil yang sedang didiamkan. Ini bayangkan, ini pohon seperti menangis. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanat tabki ala ma kanat tasma'u min adh-dhikri indaha. Pohon ini menangis, kata beliau, karena kanat tabki, pohon ini menangis ala ma kanat tasma'u min adh-dhikri, atas apa-apa yang biasa pohon tersebut mendengar dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibaca di sisinya. Ketika ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah dibikinkan mimbar, maka pohon tersebut menjadi menangis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berzikir di sebelah pohon tersebut, menangis. Maka dikatakan oleh beliau di sini menjelaskan tentang hadis tadi, lidza kana al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, oleh karena itulah al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, idza rawa hadzal haditsa baka. Oleh karena itulah al-Hasan al-Basri rahimahullah, jika beliau meriwayatkan hadis ini, baka, beliau menangis itu. Ketika meriwayatkan hadis ini, cerita sebuah pohon yang menangis seperti tangisan anak bayi, kemudian didiamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditenangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Imam Al-Basri rahimahullah itu menangis. Wa qala, kemudian beliau menyatakan, ya ma'sharal muslimin, al-khasabatu tahinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan ila liqa'ih, fa antum ahaqqu an tastaqu ilayhi. Kata beliau rahimahullah, wahai kaum muslimin, al-khasabatu, itu sebuah pohon, sebuah kayu, tahinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pohon tersebut bisa menangis merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syauqan ila liqa'ih, karena kangen ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, fa antum ahqu an tastaqu ilaih, maka kalian, kata beliau rahimahullah, ini lebih berhak untuk rindu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Para fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dan sangat sayang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai sebuah pohon pun ini rindu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala biswab. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Masih tersisa mukaddimah yang beliau sampaikan, ini tinggal sedikit. InsyaAllah kita akan sempurnakan pada kesempatan yang mendatang bidnillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك.